Dengan modal bisa baca dan dua mata yang normal serta pikiran yang sehat, aku bisa tahu segala cerita yang terjadi. Koran, majalah, radio dan televisi, mass media sumber segalanya. Keanehan, keajaiban, suka duka dan sebagainya. Di sana sini terkabar cerita peperangan, berita tentang kelaparan, tentang terorisme dan bencana lainnya. Ada bapak perkosa anaknya, ada ibu lahirkan bayi kembar hewan, ada anak membunuh orang tua kandungnya. Sungguh meresahkan. Ada usaha jual beli bayi, apalagi ekspor perempuan. Ada pegawai sikat duit negara, merampok, merampok lalu membunuh. Keji. Kemajuan teknologi memang mengesankan. Tentang komputer, tentang ruang angkasa, tentang nuklir, roda dan tetek bengek. Memang dunia selalu berubah dari abad ke abad, yang mencakup rasa bangga, dan ada juga yang mengurut dada. Manusia kian maju dan modern, tapi kadang tinggalkan rasa kemanusiaan. Yang seolah manusia bukan manusia lagi, ambisi dan emosi angkara murka. Manusia makin maju dan modern, tapi kadang tinggalkan rasa kemanusiaan. Yang seolah manusia bukan manusia lagi, ambisi dan emosi angkara murka.